berikutnya berkata muallif rahimahullah, i'lam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati anda, kita pernah membahas kalimat ini di awal-awal pembahasan kitab ini, bahwa i'lam rahimakallah, rahimakallah maknanya adalah semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada engkau. Dengan rahmat ini, engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan dan terhindar dari apa yang engkau khawatirkan. Dengan kata lain, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah maknanya adalah ma mada min dzunubik wa waffaqaka wa asamaka fi ma yastaqbil minha. Makna dari rahimahullah adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberi taufik kepada engkau dan menjaga engkau dari kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang. Ini makna rahimakallah. Jadi betapa mendalam doa ini dan perkataan muallif atau pengarang kitab ini memulai penjelasannya dengan doa, menunjukkan rasa kasih sayang yang besar dari beliau kepada seluruh pembaca. Perhatian yang begitu mendalam kepada seluruh pembaca. Dan doanya insya Allah terkena kepada semua orang yang membaca, membahas atau mendengarkan pembahasan ini, sehingga setiap orang yang membaca dan membahas dari buku ini begitu membaca kalimat ini, dia sama aja dengan didoakan oleh muallif, oleh seorang yang saleh, seorang yang alim, seorang yang abid. I'lam rahimakallah. Inilah makna dari kalimat. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa wajib bagi setiap muslim muslimat mempelajari tiga masalah berikut ini dan mengamalkan. Kemarin kita sudah menjelaskan wajib empat hal: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Poin yang kedua, wajib juga kita mengetahui dan mengamalkan tiga masalah berikut ini. Muslim dan muslimah, laki dan wanita. Pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Faman ato'ahu dakhalal jannah, wa man asahu dakhalan nar. Poin pertama yang wajib kita ketahui dan kita amalkan adalah bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita. Wajib kita ketahui dan kita yakin. Allah pula yang memberi rizki kepada kita. Wajib juga itu kita ketahui dan kita yakini. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja setelah diciptakan lalu diberi rezeki, tidak dibiarkan begitu saja. Orang Sunda bilang ente culjen, culjen teh cul itu artinya ditinggalkan, jen itu kajen kumahabak kumahamane mangsa bodoh. Tidak begitu. Tapi bal arsana ilaina rasulan, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka siapa yang mentaati rasul itu, dia akan masuk surga, dan siapa yang maksiat menentang, tidak mau taat kepada Rasul itu, dia akan masuk neraka. Ini poin pertama yang wajib diketahui, dipelajari, lalu diamalkan. Poin pertama ini mencakup tiga poin yang harus dijelaskan. Pertama, tadi disebutkan Allahu khalaqana, Allah yang telah menciptakan kita. Ini wajib kita ketahui dan yakin. Dan mengetahui ini juga harus berdasarkan ilmu. Adapun argumentasi yang bisa meyakinkan kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, setidaknya ada dari dua sisi. Sisi pertama disebut dalil sam'i. Dalil sam'i itu kata lainnya dalil naqli, yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Dalil kedua, dalil akli. Dalil berdasarkan akal, pikiran manusia yang pasti selaras dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Adapun dalil sam'i, dalil naqli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah amat sangat banyak. Pertama, lihat surah Al-An'am, ayat kedua. Allah berfirman, "Wallazi khalaqakum min tin, thumma qada ajalan, wa ajalun musamma indahu, thumma antum tamtarun." Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Allah yang telah menciptakan kalian. Yang dimaksud kalian ini kita semua manusia. Diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah setelah menciptakan menetapkan ajal bagi semua ciptaan, kapan matinya, di mana matinya, bagaimana cara matinya, penyebabnya apa, semua itu sudah ditetapkan. Dan ajal yang telah ditetapkan itu hanya ada di sisi Allah, hanya Allah yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana dia mati, kenapa dia mati, hanya Allah. Tumma antum tamtarun, kemudian kalian masih tetap aja ragu. Jadi ini dalil naqli, dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan Allah telah menciptakan. Lihat surah Al-A'raf ayat 11. Allah berfirman, "Wa khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sungguh kami telah menciptakan kalian. Kalian ini kita, manusia. Kemudian kami telah membentuk kalian. Dan kemarin dalam Al-Quran amat sangat banyak. Lihat juga surah Al-Hijr ayat 15. Juga Rum ayat 29. Yang menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin idza antum basyarun tantashirun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang menyebar, berkembang biak. Penciptaan manusia di sini oleh Allah dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil wajib kita yakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil. Bahkan, ada bahkan, bukan hanya diri pribadi kita, amalan-amalan kita pun, perbuatan-perbuatan kita itu ciptaan Allah. Bukan murni hasil usaha pribadi kita. Kita sholat, itu perbuatan kita. Perbuatan kita berupa sholat itu ciptaan Allah. Kita ngumpul sekarang di sini ngaji. Ngaji kita ini perbuatan kita. Dan perbuatan kita berupa ngaji sekarang itu juga ciptaan Allah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita berjalan, kita lari, kita apapun semua perbuatan kita itu ciptaan Allah. Allah menyatakan, dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Kita ciptaan Allah. Amalan-amalan kita juga ciptaan Allah. Mungkin ada orang yang menyangka, bagaimana bisa amalan kita disebut ciptaan Allah? Kan kita yang berbuat. Kita yang beramal, kita yang melakukan. Lalu kenapa diklaim sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Para ulama menjelaskan bahwa perbuatan manusia oleh Allah disebut sebagai ciptaan Allah karena tanpa kehendak dan kemampuan manusia beramal, kita tidak bisa beramal. Kenapa kita ngaji? Karena kita ingin berkehendak, berkemauan untuk ngaji dan mampu ngaji. Karena itulah kita mampu beramal, kan? Lalu kenapa kita berkeinginan untuk ngaji? Dari mana keinginan ini muncul? Ingin ngaji ini muncul dari mana? Apakah kita berusaha memunculkan keinginan dalam hati kita? Enggak. Hati kita memiliki keinginan untuk ini dan untuk itu diberi oleh Allah. Diberi. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul 'alamin." Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Allah yang menghendaki kalian punya keinginan itu. Jadi keinginan itu diberi oleh Allah. Kita berzikir. Kenapa berzikir? Karena ingin berzikir. Dan mampu. Kenapa ingin? Keinginan itu diberi Allah. Wa ma yakuruna illa ayyasha Allah. Kalian, mereka tidak bisa berzikir kecuali Allah lah yang membuat mereka bisa berzikir. Allah yang menghendaki mereka bisa berzikir. Jadi kita ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, karena keinginan itu diberi oleh Allah, bukan murni hasil usaha kita. Selain ingin, kita mampu. Mampu berbuat, mampu beramal. Kenapa kita bisa berjalan? Kemampuan itu diberi oleh Allah. Banyak orang gak bisa berjalan. Kenapa kita bisa ngaji ke sini? Karena mampu. Mampu dari segi kesehatan, waktu yang luang, finansial, punya ongkos untuk ke sini. Banyak orang yang tidak mampu. Yang sakit, yang bokeh, yang sibuk, gak bisa ke sini. Tidak diberikan kemampuan itu oleh Allah kepada orang-orang seperti itu. Kita ke sini mampu, diberi kemampuan. Tidak diberi menstruasi. Tidak diberi sakit, tidak diberi kesibukan, diberikan waktu yang luang. Semua itu diberikan oleh Allah. Karena kita ingin beramal dan mampu beramal, lahirlah amalan itu. Dan kedua-duanya, keinginan untuk beramal ataupun kemampuan untuk beramal, dua-duanya diberikan oleh Allah. Begitulah cara Allah menciptakan perbuatan manusia, melibatkan manusia itu sedang menjadi ciptaan Allah. Makanya Allah menyatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Sebagai ilustrasi, kita ngetik di komputer, kita print, kita katakan ini tulisan saya. Kita enggak protes, bukan, itu yang nulis printer. Iya, tapi printer enggak bisa jalan kalau enggak saya jalankan. Ketika menjalankannya, kita melibatkan beberapa peralatan, melibatkan keyboard. Huruf-huruf yang ada tuts-tuts di keyboard, kita pencet-pencet. Ada software-nya di sana, MS Word umpama. Ada juga apa namanya, monitor, layar. Itu terlibat dan perannya besar. Tanpa itu tidak akan lahir print out hasil printan kita. Tapi walaupun itu adalah hasil dari peralatan mesin-mesin, hasil teknologi tadi, tetap kita klaim ini tulisan saya. Gak ada yang protes, kan? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Jadi kita ciptaan Allah, amalan-amalan kita juga ciptaan Allah. Cuma dalam penciptaannya Allah melibatkan makhluk. Dalam menciptakan amalan, Allah melibatkan kita. Dalam menciptakan manusia, Allah juga melibatkan sesama manusia, orang ayah ibu kita, lahirlah kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengungkapkan proses penciptaan atau proses suatu amalan sebagai amalan dari Allah, tetapi dalam prakteknya Allah melibatkan makhluk. Nah itulah, ketika itulah Allah menggunakan kata-kata kami dan bukan aku. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Itu kata Allah. Allah menggunakan kami, bukan aku. Salah satu maknanya dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Apakah melibatkan makhluk lain? Ya, yaitu malaikat sipil. Setelah wahyu terkumpul, tersebar dan sudah ditutup, Nabi-Nya sudah meninggal, Al-Quran tetap terpelihara sampai akhir zaman. Apakah dalam pemeliharaannya Allah melibatkan makhluk? Ya. Para ulama-nya, orang-orang salihinnya, ahli tafsirnya, para hufaz, para qurra. Sehingga ketika ada upaya-upaya dari pihak musuh Islam untuk memalsukan Al-Quran, merubah isi Al-Quran, menambah atau mengurangi, apakah orang yang mau menghancurkan Al-Quran itu langsung dihajar oleh Allah, ada tiba-tiba palu godam dari langit, cepat. Enggak. Allah menyadarkan kaum muslimin itu ada Quran palsu. Diketahui, ada Quran palsu. Lalu mereka semua bergerak untuk memberantas Quran palsu tersebut. Ada orang yang akan memutarbalikkan ayat dan hadis. Ada juga orang-orang yang akan menyelipkan, menyusupkan faham-faham sesat ke dalam pemahaman umat Islam dengan mengatasnamakan agama Islam. Oleh Allah dipelihara dalam bentuk lahirnya, munculnya para ulama yang mengetahui hal itu dan membantah semua kesesatan itu. Dan itu banyak dan selalu ada. Muncul Ahmadiyah. Nih ada nabi baru namanya Mizamul Ahmad. Ini berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Ini mau merusak Islam. Maka para ulama bangkit. Dibantah, disadarkan. Jadi dalam memelihara Al-Quran, Allah melibatkan makhluk. Dalam menurunkan Al-Quran, Allah melibatkan makhluk. Tapi sekalipun banyak makhluk terlibat, baik di dalam turunnya Al-Quran ataupun dalam pemeliharaan Al-Quran, Allah mengklaim atau menyatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Cara Allah menjaga Al-Quran itu, ya disadarkannya umat. Bahwa Al-Quran ini akan ada yang memalsukan ini. Disadarkan, lalu mereka bangkit dan Allah mudahkan untuk memberantas pemalsuan Al-Quran tersebut. Allah menyatakan kami yang menjaga Al-Quran. Padahal realitanya adalah manusia. Ya, manusia dilibatkan dalam hal itu. Tapi manusia itu terlibat karena oleh Allah diberikan kemampuan dan keinginan untuk terlibat. Lalu Allah menyatakan itu adalah kami yang menjaga, bukan manusia. Sama kan? Perbuatan kita ciptaan Allah. Walaupun kita yang berbuat, yang melakukan, yang beramal. Tapi kenapa kita beramal? Kenapa kita berbuat? sebab keinginan untuk berbuat dan kemampuan untuk berbuat diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga lahirlah perbuatan itu, sehingga Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Dan banyak lagi dalil-dalil tam'i yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan sunnah yang sahihah yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan kita. Kita ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib meyakini hal itu dalam diri kita. Ini dalil pertama disebut dalil sam'i atau dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran. Kedua, adapun dalil akli. Dalil berdasarkan akal. Yang menyatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah oleh Allah sendiri sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Al-Quran membimbing akal kita untuk berpikir tentang siapa kita, dari mana akal kita. Lihat surah Tur ayat 35. Allah menyatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah merangsang manusia untuk mikir, menjalankan otaknya tentang asal dirinya. Kata Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu, manusia itu, diciptakan yang tadinya tidak ada, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Sok mikir, kamu tidak ada ke mana? Jelem ayat sepupu-pupu. Atau karena ada yang mengadakan? Manusia disuruh berpikir. Dan sesuatu ada, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya ada yang mustahil, ada kemungkinannya mungkin terjadi atau pasti terjadi. Kemungkinan pertama, kata Syekh Al-Utsaimin, sesuatu itu ada dengan sendirinya. Ujug-ujug jelek. Apakah kemungkinan ini mungkin terjadi? Dijawab mustahil terjadi. Tidak mungkin sesuatu yang tadinya ada tiba-tiba jelek ada dengan sendirinya. Karena apa? Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Pada mikir mulisan. Sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika dia tidak ada, tidak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menjadi pencipta, walaupun menciptakan dirinya sendiri. Ngerti gak ini? Ngerti ya. Jadi untuk membantah bahwa sesuatu itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, coba bimbing. Sebelum dia ada, kan dia tidak ada. Ketika dia tidak ada, apa mungkin dia bisa berbuat? Radianya tidak ada. Termasuk berbuatnya itu menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin. Berarti kemungkinan ini tertolak. Sesuatu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Mustahil. Kemungkinan kedua, sesuatu ada karena diadakan oleh sesuatu yang lain. Terlebih sesuatu yang ada tersebut, keberadaannya begitu sempurna. Dan tidak hanya keberadaannya yang sempurna, tapi berkembang begitu sempurna. Dan berkaitan antara dia dengan ciptaan-ciptaan lain dengan keterkaitan yang tidak bisa saling dipisahkan. Sesuatu yang ada dengan sempurna, berkembang dengan sempurna, mustahil ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan tidak ada yang mengembangkan dan memeliharanya. Syaluddin rahimahullah memberikan contoh. Kalau kita jalan-jalan ke tengah hutan, halung anu luang liwung kan kasabak kusasaha. Maksudnya masih perawan, belum pernah ada orang masuk. Kita yang pertama kali ke sana. Di tengah hutan tiba-tiba ada gedung yang bagus, mewah. halamannya tertata rapih, ada taman di sana, bersih disapu, catnya luar biasa bagus. Lalu ada orang yang ngomong kepada kita, itu rumah bagus itu ada dengan sendirinya tiba-tiba, kemarin mah gak ada. Bagaimana tanggapan kita? Mustahil, gak mungkin. Ini pasti arsiteknya juga luar biasa hebatnya, sebagus ini. Biayanya gede. Dan setelah diciptakan tidak culjen. Setelah dibangun tidak culjen. Tidak dibiarkan begitu. Pasti dipelihara, itu bersih. Itu tertata. Pohon-pohonnya seperti diguntingan begitu ya. Ada taman, ada mata air. Ini tidak hanya sekedar dibangun, tapi setelah dibangun pasti dipelihara ini. Siapapun yang mengatakan ini ada dengan seninya tanpa ada yang membuatkan, gelok saja lemah. Kan gitu. Bohong, pasti berdusta besar. Jangankan, jangankan, jangankan rumah mewah. Di tengah hutan ada saung bobrok aja ya. Saungnya udah rapuh. Sudah atapnya sudah bocor-bocor, tiangnya juga sudah keropos. Lalu orang mengatakan itu saung tuh ada dengan sendirinya, nggak ada yang membuat, tiba-tiba saja ada. Kita pasti mendustakan, walaupun sudah keropos, mungkin ada pasti yang membuat tapi sudah lama dan tidak terpelihara. Itu sekedar ilustrasi bahwa sesuatu yang ada dengan amat sangat sempurna dan dengan perkembangan yang begitu juga sempurna adalah sesuatu yang mustahil ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang menciptakan. Dan setelah diciptakan kemudian dipelihara perkembangan dan kesempurnaannya. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan alam, dengan langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang, bulan dan matahari. Sebagai ciptaan-ciptaan yang sangat-sangat luar biasa dahsyat dan besarnya. Tetapi begitu serasi, seimbang, saling berkaitan satu sama lain. Dan perkembangannya itu terpelihara sempurna selama jangka waktu yang amat sangat lama. Amat sangat lama. Entah berapa lama, entah puluhan tahun, ya jelas lebih lah ya. Kita juga udah puluhan ratusan. Ribuan tahun, ratusan ribu tahun, atau jutaan, wallahu a'lam. Ini pasti alam beserta isinya ada yang menciptakan, tidak sekedar menciptakan, tapi juga dia memelihara. Si pencipta ini pasti memelihara agar alam ini tidak rusak dengan segera. Matahari dengan bulan tidak berbenturan, planet-planet lain juga tidak begitu, dan seterusnya. Akal kita dibimbing oleh ayat untuk berpikir ke sana. Oleh karena itu seorang yang tadinya kafir namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, tadinya dia kafir, musyrik. Suatu saat dia mendengar Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Tur ayat 35-37. Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, am innahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kata Allah, apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka sendiri tidak yakin. Atau mereka memiliki khazanah pengetahuan Allah dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertanyaan-pertanyaan retorik. Apakah mereka gini? Dijawab pasti mustahil. Ketika mendengar ayat ini dibacakan, Jubair menyatakan, kada qalbi ayyatira wa dhalika awwalu ma waqara iman fi qalbi. Mendengar ayat ini hampir-hampir hatiku terbang. Fly. Karena apa? Karena mendengar ayat ini. Dan itulah pertama kalinya iman tertancap, tertanam di dalam hatiku. Lalu masuk Islamlah dia. Karena mendengar ayat. Ayat ini membimbing akal dia untuk berpikir tentang asal muasal dirinya. Oh betul, dirinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah dalil-dalil, baik dalil nakli atau akli, sam'i atau ra'i, dua-duanya selaras menuju satu titik fokus yang meyakinkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada dengan sendirinya. Ini yang pertama. Dan ini wajib kita ketahui, wajib kita yakini, kita ini ciptaan Allah. Ini poin pertama. Poin kedua yang juga harus kita ketahui dan kita yakini adalah warzaqona, Allah juga telah memberi rizki kepada kita. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah menciptakan manusia, lalu diberi tugas ibadah. Setelah itu tidak berhenti sampai di sana. Allah berikan bekal agar setelah diciptakan manusia bisa tetap hidup dan bisa melaksanakan kewajiban. Apa bekal penunjangnya? Rizki. Kayak seorang atasan, bos, nyuruh bawahan sebagai kurir, nih antar surat saya ke Jakarta ya dari Bandung. Segera pergi. 2 jam harus sampai di sana. Tapi cuma suratnya, nggak dikasih ongkos. Nih nggak dikasih uang saku, uang makan. Ongkosnya mana, bos? Itu bukan urusan saya. Terus gimana saya ke sana? Terserah. Pokoknya 2 jam harus selesai, harus sampai. Ini bos yang nggak tahu diri. Bos yang dikasih belum, no, ya, tapi kalau bos yang tahu ini ongkosnya, tiketnya sudah sediakan, pakai kereta atau bis atau travel atau bawa mobil sendiri, ini uang bensin, ini uang jajannya, ini uang sakunya, nanti mungkin kamu pulang ke rumah capek diburu oleh keluarga kamu oleh-oleh, ini untuk beli oleh-oleh. Ah, ini bos yang hebat, luar biasa, ngerti keadaan bawahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan manusia, menyuruh manusia untuk ibadah, untuk mempertahankan eksistensi dirinya sebagai manusia di dunia dan untuk mengamalkan, melaksanakan tugas di dunia, butuh bekal. Rizki. Untuk hidup, bertahan hidup butuh rizki. Allah berikan rizki itu. Dan dalil-dalil Al-Quran, hadis yang sahih dan akal menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepada kita. Adapun dalil dari Al-Qur'an, pertama, lihat surah Az-Zariyat ayat 58. Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Lihat juga surah Saba ayat ke-24, Allah berfirman, innallaha warrazzaq qul may yarzukukum minas samai wal ard qulillah. Katakan olehmu Muhammad, siapa yang memberi rizki kepada kalian, baik rizki itu bersumber dari langit ataupun dari bumi? Jawablah, Allah yang memberi rizki. Lihat surah Yasin 31, Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amr fa sayaqulun Allah." Tanya olehmu kepada mereka, kepada orang-orang musyrik. Ini orang musyrik aja ngerti ini. Kata Allah, tanyakan hai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan hidup dari mati dan mati dari hidup? Siapa yang mengelola, mengurus semua urusan? pasti mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik aja ngerti. Dan ini dikukuhkan benar, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberi rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sangat baik. Kalau bukan Allah yang memberi rizki kepada kita, rizki itu tidak mungkin sampai dan datang kepada kita, sehebat apapun kita berusaha untuk memperolehnya. Adapun dari hadis juga banyak. Di antaranya hadis tentang penciptaan manusia dan proses perkembangan janin dalam tubuh perut sang ibu. Setelah janin berusia 4 bulan, pada masa kandungan ibunya, maka diutuslah malaikat. Lalu malaikat itu disuruh untuk mencatatkan 4 ketetapan bagi calon bayi yang akan lahir. Pertama, rizkinya. Kedua, ajal. Ketiga, amalnya. Keempat, suka duka. Sudah ditetapkan. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya sudah ditetapkan. Amal-amalnya pun sudah ditetapkan. Apa yang akan dilakukan orang itu? Semua kita. Kita sekarang pada hari Jumat, sejak 4:30 lebih dikit tadi karena telat, sampai maghrib, ngumpul di Masjid Al-Furqan di sini, di Bandung ini. Ini amalan kita. Apa yang kita lakukan sekarang? Ketika kita masing-masing berada di perut ibu pada usia 4 bulan, itu sudah ada catatannya. Nanti bahwa hari Jumat tanggal berapa? 20 Maret 2009, di Jalan Jurang, orang ini akan kumpul ngaji di Masjid Anu dengan materi ini Ustaz Anu. Posisinya menit pertama duduk begini. Menit kedua sudah mulai ngantuk. Menit ketiga sudah mulai ngelamun. Dan seterusnya. Itu catatan-catatan amal yang kita lakukan juga sudah dicatatkan ketika usia janin kandungan si orang itu 4 bulan di dalam perut ibunya. Termasuk rizkinya. Rizkinya sudah ditetapkan. Dan apa yang sudah Allah tetapkan sebagai rezeki baginya, gak mungkin meleset. Gak mungkin salah kena sampai ke orang, harusnya hak kita sampai ke orang. Enggak. Pasti akan sampai ke dalam diri kita, kepada diri kita, sekalipun banyak manusia yang akan menghalang-halanginya. Itu dalil nakli, baik Al-Quran atau hadis yang sahih. Adapun dalil akli, nah ini yang banyak kurang difahami oleh manusia. Menganggap bahwa rizki yang kita peroleh ini murni hasil usaha kita, bukan rizki dari Allah. Toh kita yang berbuat. Toh kita yang berusaha, umpamanya petani. Menanam gitu ya. Menanam padi. Dengan seluruh prosedur penanaman padi yang benar. Pertama kan di wulu hela itu dibajak. Bukan bajak teroris. Dibajak sama kalau zaman dahulu sama kebo. Kalau sekarang ada perampok. Setelah itu digaru. Setelah itu baru tandur. Setelah itu ngagasrok. Setelah itu kemudian apa? Memberi pupuk. Duh, sampai menguning itu. Baru merentangkan tali ke sana ke sini, membuat bebegi sawah orang-orangan agar tidak dimakan burung-burung. Kadang-kadang pakai pestisida agar tidak dimakan sama wereng, tikus dan seterusnya. Kadang oli juga diawurkan ke sawah. Untuk apa oli? Untuk menjebak tikus. Karena tikus itu pandai sekali diberi racun. Mati, kawan-kawannya tahu. Nanti enggak, dia walaupun badannya basah, enggak menjilat lagi badannya. Karena tahu itu beracun. Selamat. Agar menjilati badannya, setelah diracun dibubuhi oli atau minyak. Lengket kan, pasti dijilati. Ah, racunnya kejilat, katanya. Semua prosedur sudah. Lalu jadi panen. dia mengklaim ini murni hasil usaha saya, bukan rezeki dari Allah. Banyak orang yang beranggapan begitu. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, lihat surah Al-Waqi'ah. Allah menyatakan, afara'aitum ma tahrusun, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Walau nasha'u laja'anahu faman fadaltum tafakkahun. Inna lamugramun bal nahnu mahrumun. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Yang menanam kita. Bukan kita. Yang menanam para petani. Kita emang gak pernah nanam ya, tahu makan aja. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah setelah kalian menanam, kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Ini yang tidak terjangkau oleh para petani. Yang membuat si tanaman itu jadi tumbuh, gembur, subur, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan petani itu sendiri. Allah yang membuat itu menjadi jadi dan tumbuh berkembang. Allah menyatakan, seandainya kami kehendaki, pasti kami akan jadikan si tanaman-tanaman itu menjadi gagal. Akhirnya kalian pun gagal panen. Akhirnya rugi, akhirnya bangkrut. Jadi Allah yang membuat itu jadi ataukah tidak panennya itu. Allah juga yang mengatur apakah nanti ada hama wereng atau tidak. Ada tikus atau tidak. Ada banjir atau tidak. Kalau pas mau dipanen tiba-tiba umpamanya datang banjir, lapur sudah. Lapur itu artinya tekapuluk. Tekapuluk itu artinya tidak bisa dipanen karena keburu terkena banjir. Itu kalau Allah menghendaki bisa begitu. Allah kemudian melanjutkan, afara'aitum ma alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Coba sumbernya dari mana? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkan jadi hujan? Seandainya kami kehendaki, pasti kami akan jadikan air itu jadi air asin. Ya bisa diminum oleh kalian. Tidakkah kalian bersyukur? Alhamdulillah air hujan, airnya tidak asin. Tawar. Bisa menghilangkan dahaga, bisa membersihkan kotoran, bisa menyegarkan badan. Dan seabrek manfaat lainnya, itu semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Kalau airnya asin, wah salahkah kita bisa kehausan. Minum air asin tambah banyak, tambah haus. Makanya banyak orang di laut, terapung-apung kehausan. Matinya karena lebih dahulu mati karena kehausan, bukan karena kelaparan. Karena katanya konon manusia lebih bertahan, lebih lama lapar daripada haus. Seminggu tidak makan masih kuat, tapi 3 hari tanpa air, mati. Katanya. Kok di tengah laut bisa kehausan? Bukankah itu sumber air? Iya, tapi asin. Makin diminum, makin haus. Itu Allah memberikan penjelasan yang menyadarkan kita bahwa keberhasilan kita di dunia pertanian bukan murni hasil usaha kita. Ada memang usaha kita di sana. Tapi yang memastikan berhasil tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dunia bisnis. Perdagangan, bisnis ini dan itu. Banyak orang mengklaim ini berhasil, ini murni hasil usaha saya. Saya punya modal, pinjam dulu. Tadinya dengkul, tapi pinjam dulu. Karena kepandaian saya melobi, mencari partner yang bisa dipercaya dan profesional. Akhirnya banyak memiliki hubungan dengan banyak pihak. Banyak tawaran proyek ini, proyek itu. Dan saya punya keahlian, punya tim, Akhirnya semua berhasil dan mengalirlah keuntungan ke dalam diri saya. Ini murni hasil usaha saya, bukan rezeki dari Allah. Banyak yang menyangka begitu. Coba tanya, pertama, siapa yang mempertemukan dia dengan investor? Dengan orang yang memberikan dana, mengucurkan dana, meminjamkan dana kepada dia. Siapa yang memudahkan dia untuk mendapatkan job-job project-project tadi? Siapa yang memudahkan dia sehingga seluruh usaha yang dilakukan itu lancar, tidak ada halangan ini, tidak halangan itu, baik halangan karena dari sesama manusia atau dari alam? Itu semua Allah yang mempermudah. Dua tokoh sama berdampingan, satu maju pesat, satu rugi sampai bangkrut, padahal sama-sama di tempat yang sama, barangnya sama, harganya sama. Siapa yang mengatur? Allah. Ini dipermudah, ini dipersulit. Dan pasti Allah menetapkan begitu, ada sebab-sebab tertentu yang bersumber dari kedua orang ini. Sebabnya berbeda, hasilnya juga berbeda, dan kita tidak tahu apa itu. Tapi pasti ketetapan Allah dalam hal itu adil bagi setiap orang. Oleh karena itulah, kalau seseorang usaha, baik dagang atau bisnis atau mengerjakan proyek tertentu, jual jasa di bidang IT, di bidang apapun, lalu berhasil, sadari keberhasilan itu bukan murni hasil usaha dia, tapi itu anugerah dari Allah. Berupa apa anugerahnya? Berbentuk apa? Banyak. Pertama, diberikan keinginan kepada kita untuk terjun ke dunia bisnis. Dan tidak semua orang punya keinginan itu. Kedua, kita diberi kemampuan. Kemampuan untuk terjun ke dunia bisnis. Kalau disangka, bukankah saya mampu ini karena belajar? Iya, tapi siapa yang mempermudah dia untuk belajar bisnis dan memahami bisnis? Banyak orang belajar bisnis gak ngerti-ngerti, gak bisa-bisa. Atau punya kemampuan tapi pas terjun ke bisnis ketipu lagi, bangkrut lagi, gagal lagi, gagal lagi. Banyak. Yang gagal banyak, yang berhasil juga ada. Dan lebih banyak yang gagal. Kenapa itu gagal, kenapa ini berhasil? Semua itu Allah yang mengatur. Orang yang berhasil karena dimudahkan jalan-jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur sedemikian rupa sehingga dia berhasil, dan itu anugerah Allah kepada dia yang wajib dia syukuri. Cara mensyukurnya, pertama meyakini itu rezeki semua dari Allah, yang kedua itu rezeki diperlakukan, diatur, diminit sesuai dengan kehendak Allah selaku pemberi nikmat, pemberi rezeki tersebut. Keluarkan zakat, infak, sedekah, pakai tutulung kanu butuh, tatalan kanu susah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi akal kita pun harus selaras dengan penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa yang memberi rezeki kepada kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita punya modal banyak, kemampuan, skill individu, tim juga lengkap, kemudian perlengkapan peralatan, kemudian relasi juga banyak, belum tentu dia berhasil dalam bisnis yang dia terjuni dengan selengkap itu persiapannya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemudahan kepada mereka dalam usaha. Kemudahannya Allah yang mengatur. Kalau Allah mau menggagalkan, ada saja ganjalan yang di luar dugaan, di luar planning, di luar perencanaan. Umpamanya timnya sudah lengkap, segala macam sudah, pas mau umpamanya bergerak, tiba-tiba ada kerusuhan. Gak jalan. Tiba-tiba umpamanya salah satu anggota tim intinya setruk karena stres. Atau ketabrak mobil, mati. Gak bisa jalan juga itu. Atau timpa. Atau tiba-tiba ada bencana alam. Atau banyak faktor. Dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib kita yakini bahwa rezeki yang kita peroleh bukan murni hasil usaha kita, tapi itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita ada keterlibatan dalam peraihnya rezeki tersebut, dan keterlibatan kita menghasilkan pahala dalam masalah itu untuk kita semua. Inilah poin yang kedua. Yang ketiga, walam yatrukna hamala. Setelah Allah menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita untuk mempertahankan kehidupan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tadi dikatakan ente culjin, sebodoh setelah kamu hidup diberi rizki, sebodoh lah mau ngapain juga terbang. Enggak begitu. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng? Kata orang Sunda mah pengangguran. Ah, daripada nganggur, gak ada kerjaan, iseng-iseng ada, udah bikin manusia. Setelah bikin, terserah dialah mau ngapain juga. Gak ada tujuan apa-apa. Itu iseng namanya. Dan sifat iseng adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Allah mustahil berbuat iseng. Semua yang Allah lakukan pasti ada tujuan yang agung, yang terkandung di dalam. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng atau main-main, dan kalian ini tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Lihat juga surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai terakhir, sampai ayat 40. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya la yunha wa la yu'mar, tidak dilarang, tidak diperintah, tidak diberi kewajiban, tidak diberikan tanggung jawab. Enggak. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. Tapi setelah diciptakan tentu saja ada tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh orang. Itu dalil-dalil nakli, dalil sam'i atau dalil yang bersumber dari Al-Quran tentang bahwa manusia itu setelah diciptakan dan diberi rizki tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberikan tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Selain dalil naqli, dalil akal pun menetapkan demikian. Dalil akal pun menunjang bahwa manusia ini tidak mungkin diciptakan secara iseng tanpa tujuan, tanpa kewajiban dan tanggung jawab, enggak. Karena apa? Karena akal kita berpikir, karena keberadaan manusia hidup lalu bersenang-senang, seperti bersenang-senangnya binatang. Setelah itu mati, setelah itu enggak ada apa-apa, enggak ada hisab, enggak dibangkitkan lagi. Enggak ada perhitungan apa-apa. Itu tadi sama dengan iseng. Dan perbuatan iseng adalah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka sungguh tidak masuk akal apabila manusia hidup diciptakan oleh Allah tanpa harus dipertanggungjawabkan. Apalagi di dunia banyak kezaliman. Dan banyak kezaliman yang tidak terbalas di dunia. Banyak orang-orang yang berkuasa zalim kepada orang lemah sampai matinya gak terbalas. Banyak orang yang menderita dia zalimi, greget mau ngebalas gak berani. Sampai dia mati atau yang zalimnya mati. Aduh, kapan saya balas ini? Tidak adil hidup ini. Keadilan tetap akan ditegakkan. di era setelah mati, di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, amat sangat masuk akal bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di akhirat nanti untuk meratakan atau menerapkan keadilan terhadap seluruh makhluk yang pernah hidup di alam dunia. Jangankan manusia, binatang juga. Nanti ada dalilnya. Kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Ada kezaliman yang bertanduk, tentu enggak roh kalau tertandukan. Jeduk lagi, mubalak enggak bisa. Kalah. Itu nanti juga akan diadili di akhirat. Dibalas lagi. Tapi binatang-binatang seusai mereka saling membalas kedoliman selama di dunia, setelah terbalas seluruhnya manusia, binatang-binatang itu oleh Allah dikembalikan jadi tanah. Sudah, enggak ke surga, enggak ke neraka. Terlihatlah oleh orang kafir, binatang setelah beres, dia jadi tanah, enggak diazab. Saya setelah beres, enggak jadi tanah, tapi ke neraka. Inilah yang dimaksud dengan ayat, ya laisani kuntu turaba. Celaka aku seandainya aku pun jadi tanah. Seperti binatang-binatang itu. Maka selamat, tidak akan menderita, terkena dengan azab dari neraka. Tapi karena manusia tidak dikembalikan jadi tanah, tapi harus mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah dilakukannya di dunia, orang kafir itu hanya bisa berteriak, ya laisani kuntu turaba, celaka aku. Seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang-binatang itu. Oleh karena itu, akal kita tidak mungkin bisa menerima apabila manusia kita diciptakan di dunia sekedar iseng tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Enggak masuk akal. Akal kita akan menolak. Akal kita hanya akan mau menerima bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang agung, yang besar, yaitu untuk ibadah, dan harus mempertanggungjawabkan seluruh tanggung jawabnya di dunia kelak pada kehidupan yang lain di akhirat nanti. Inilah dalil akal. Ini poin ketiga yang harus diketahui. Setelah pertama Allah menciptakan kita, kedua Allah memberi rezeki kepada kita, yang ketiga Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Insyaallah kelanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang karena waktu tidak memungkinkan untuk kita teruskan, cukup penjelasan sampai di sini. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Untuk ikhwan dan akhwat yang hadir langsung, boleh menanyakan lewat tulisan. Untuk para pendengar Radio Roja, terserah pengelola Roja mau via SMS, mau interaktif lewat telepon secara langsung, insya Allah saya akan layani. Tips, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar Roja. Baik Ustaz. Untuk bawah kalau ada pertanyaan langsung silakan langsung. Nah, baik, dari pertanyaan Ummu Ilham untuk yang pertama dari Bekasi Timur. Ustaz barakallahu fikum, apakah kita dapat merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan amal yang soleh? Demikian dari Ummu Ilham. Iya, ada pertanyaan dari salah seorang pendengar Radio Roja di Bekasi. Tadi memang disinggung sedikit tentang takdir. Para poin ini bukan poin tentang takdir. Takdir nanti akan dibahas pada masanya. Tapi karena sedikit menyinggung sehingga memicu munculnya pertanyaan tentang takdir. Pertanyaannya, apakah takdir bisa dirubah oleh doa dan ikhtiar manusia? Jawabannya adalah, sebenarnya harus diperhatikan ya penjelasannya. Bisa dua jawaban, tapi maknanya sama. Bisa ya, bisa dirubah, bisa tidak. Adapun berdasarkan hadis bahwa doa itu bisa merubah takdir, maknanya adalah sebenarnya bisa merubah keadaan dari salah satu poin takdir yang dialami oleh manusia. Tetapi sebenarnya perubahan keadaan orang tersebut yang disebabkan oleh doa orang itu juga termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya begini. Seseorang tadinya miskin dan bodoh. Dia ingin pintar dan kaya. Lalu dia berusaha lahir batin. Lahirnya dia belajar. Usaha lahirnya dia belajar berusaha bisnis. Batinnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdoa dan berikhtiar berjuang keras, berubahlah asalnya bodoh dan miskin menjadi pinter dan kemudian dapat pekerjaan yang layak, yang bagus, akhirnya kaya raya. Timbul pertanyaan, apakah dia merubah takdir? Tidak. Dia tidak merubah takdir. Tapi itulah takdir dia. Pertama, dia ditakdirkan miskin dan bodoh karena dia ditakdirkan malas. Malas belajar, malas berusaha. Malas ini juga sesuatu takdir Allah bagi dia. Dia tidak diberikan keinginan untuk bekerja keras, untuk belajar, sehingga bodoh dan juga miskin. Di tengah jalan, Allah memberikan kepada dia keinginan untuk belajar dan semangat untuk belajar. Dan Allah memberikan kemudahan jalan-jalan untuk bisa belajar dengan cepat. Dia juga oleh Allah diberikan keinginan untuk berusaha, berjuang keras untuk meraih pekerjaan yang layak. Dan oleh Allah dimudahkan. Akhirnya setelah dalam jangka beberapa waktu yang lama, Allah mentakdirkan dia ini pintar, mentakdirkan dia berhasil dalam usahanya, dan ditakdirkan berubah menjadi pintar dan kaya. Yang tadinya bodoh dan itu semua takdir. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian dari hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan secara tegas takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu ilmu Allah dan ilmu Allah tidak berubah. Adapun ada hadis yang menyatakan doa bisa merubah takdir Allah, maknanya adalah bisa merubah sebuah keadaan yang tadinya buruk menjadi baik, yang tidak disukai menjadi disukai karena doa itu, tapi doa itu pun termasuk bagian dari apa yang Allah takdirkan bagi orang itu. Tadinya dia tidak ditakdirkan ingin berdoa, lalu mungkin ada kebaikan dari dia, lalu Allah memberikan hidayah kepada dia, akhirnya baca-baca atau ngaji, lalu dia mendengar penjelasan tentang hebatnya doa, lalu dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Allah mentakdirkan dia berdoa. Allah memberikan keinginan kepada dia untuk berdoa dan kemampuan untuk berdoa. Lalu Allah takdirkan dia berdoa. Dan Allah takdirkan doanya dikabulkan. Akhirnya berhasil. Akhirnya berubahlah keadaan dia. Jadi seperti itulah jawaban dari pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah, silakan Fawaz. Untuk berikutnya masih dari. Ya. Masih ada waktu Ustaz. Silakan. Dari Bapak Abidin di Yon Air di Semper, Jakarta Utara. Pertanyaannya, Ustaz, apabila saya merasakan ketaatan di dalam lingkungan orang-orang yang juga orang-orang yang soleh, tetapi apabila saya berada di dalam lingkungan yang begitu banyak kemaksiatan, saya pun merasa keimanan menurun, Ustaz. Apakah ini merupakan salah satu tanda dari kemunafikan? Mohon penjelasan dan kiatnya untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lagi dari salah satu pendengar Radio Roja di Jakarta Utara. Penanya menyatakan kalau saya berada di lingkungan orang-orang yang soleh, saya terbawa soleh. Ketika ngaji pakai pakaian sesuai syar'i. Tingkah lakunya juga disesuaikan. Obrolannya juga disesuaikan. Pokoknya kelihatan banget ikhwan, tukang ngaji. Tapi begitu keluar dari pengajian, semuanya itu tanggalkannya lagi, pakaiannya ganti lagi. Ngomongnya juga prokem lagi. Gokilnya keluar lagi. Kemudian terpengaruhlah dia dengan kawan-kawan pergaulan, sehingga menjadi buruk. Apakah ini tanda orang munafik? Apa yang dialami oleh penanya tadi, teralami saya yakin oleh semua orang. Tidak hanya oleh kita. Oleh orang-orang hebat kaliber para sahabat, bahkan sahabat terhebat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga mengalaminya. Sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, suatu saat Abu Bakar bertemu dengan sahabat lain namanya Hamzalah. Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta ya Hamzalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini ya Hamzalah?" Hamzalah menjawab, "Nafaqal Hamzalah." Hamzalah sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Bagaimana kamu kok bisa ngaku diri munafik? Dia menyatakan, kalau saya berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar wejangan, nasihat, mendengar ucapan-ucapan, seolah-olah surga itu ada di pelupuk mata. Iman begitu kuat memuncak. Pokoknya hebatlah. Tapi bila saya meninggalkan majlis Rasul SAW kembali kepada anak istri dan pekerjaan, saya lalai lagi. Maka saya sudah munafik. Itu kata Alhamdulillah. Apa kata Abu Bakar? Saya pun demikian, Alhamdulillah. Ternyata kita ada teman. Lalu datanglah dua-duanya kepada Rasul SAW. Lalu Nabi bertanya, "Kaifa asbahta ya Alhamdulillah? Bagaimana keadaan wahai Alhamdulillah?" "Nafaqal Alhamdulillah ya Rasulullah." "Alhamdulillah sudah munafik ya Rasulullah." "Tuh, bagaimana itu bisa terjadi?" Lalu ceritakan kayak yang tadi. Apa kata Nabi SAW? "Ya Alhamdulillah, seandainya keimananmu ketika kamu berada di tengah anak istri dan pekerjaan sama hebat dan kuatnya dengan keimananmu ketika kamu dekat dengan aku, la safahat kal malaikah, pasti malaikat akan menyalamimu." Jadi seandainya iman kita ketika di tengah pekerjaan, di tengah jauh dari ikhwan, sama persis dengan keimanan ketika kita sedang ngumpul sama ikhwan ngaji, hebat, malaikat akan menyalami kita. Tapi perlahan-lahan ya Alhamdulillah, step by step lah bahasa kita. Ini menunjukkan lumrah wajar. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalil falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Oleh karena itulah, agar keimanan kita bisa tetap terpelihara, pertama, perhatikan kawan bergaul, lingkungan bergaul. Sesering mungkin kita bergaul, berada di tengah-tengah ikhwan. Orang yang berilmu, ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli kebaikan. Sehingga kita berada di tengah-tengah itu dapat ilmu setiap kita bergaul. Dapat cipratan manfaat dari iman, ilmu, ibadah mereka. Ketika kita umpamanya terpeleset di tengah-tengah mereka, baik ucapan atau perbuatan, kita akan mendapat teguran yang baik dari lingkungan yang baik. Pas kita umpamanya mau gibah, dengar saya punya gosip ya, si artis anu, baru aja nyebut si artis anu langsung, "Afwan akhi, itu gibah, itu rugi, kita membuang pahala dan menarik dosa orang, gak ada manfaatnya, mending kita jangan bicara artis, kita bicara aja tentang ulama anu ketika belajar begini-begini." Langsung terpotong, langsung kita tidak melanjutkan keinginan kita untuk bergibah apabila kita ada di lingkungan orang-orang yang ahli ibadah. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya kita berada di lingkungan teman-teman yang melalaikan sholat, jauh dari majelis ilmu, pas kita ngomong yang baik disoraki itu. Umpamanya, jangan ngomong artis aja lah, gibah itu tuh. "Wuh, alim, ini bukan masjid. Sana-sana ke masjid, wah disoraki," kan gitu. Kalau mental kita nggak kuat, Kita malu untuk berbuat dan berucap kebaikan di tengah lingkungan pergaulan yang buruk seperti itu. Akhirnya kita menyesuaikan diri dengan keburukan mereka. Akhirnya kita pun terbawa buruk. Kata Nabi SAW, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya amat bergantung pada agama kawannya. Kalau kawannya agamanya lemah, buruk, lalai terhadap kewajiban agama, kita akan terbawa lalai. Maka hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berkawan. Jadi pilih hanya kawan-kawan pergaulan yang baik dan hindari kawan pergaulan yang buruk. Kedua, untuk mempertahankan kualitas iman, sering-sering hadir ke majelis pengaji. Tambah ilmu kita. Baik langsung hadir lebih bagus. Kalau enggak memungkinkan melalui radio Roja. Atau kalau tidak memungkinkan membeli, memutar, baik beli atau pinjam atau apa sajalah. Memutar CD, VCD, MP3 atau apa saja yang berisi kajian-kajian yang bisa menambah ilmu kepada kita. Baca buku-buku, baca majalah-majalah yang sudah direkomendasikan oleh para ustaz tentang kebenaran isi dari buku itu. Lalu kita baca. Pokoknya tambah ilmu kita. Tambah ilmu, tambah iman. Tambah wawasan, tambah lengkap kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk menghadapi problematika hidup yang pasti akan kita hadapi. Dengan kelengkapan ilmu kita akan bisa menghadapi apapun berdasarkan ilmu yang sudah kita dapat. Ini mempengaruhi juga iman. Tidak mudah terkena syubhat, tidak mudah terkena syahwat. Ketiga, pelihara amalan-amalan baik yang bisa kita pelihara. Sekecil apapun, seenteng apapun, yang penting pentingnya. Karena Nabi SAW menyatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa yuqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, dawa, terus-terusan, walaupun sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, dampaknya apa? Dampak dari amalan ke hati luar biasa. Pertama itu, dampak dari amalan itu sendiri. Amalan umpamanya sholat fardu, selalu kita jaga secara berjamaah di masjid. Lalu sholat-sholat sunnah ba'da dan qoblanya. Lalu umpamanya baca Al-Quran sebelum dan setelah sholat. Atau umpamanya ada waktu-waktu tertentu untuk menambah hafalan, membaca Al-Quran sampai tamat an-nas balik lagi dan seterusnya. Seluruh amalan-amalan itu bila dipelihara, lakukan dengan kontinu terus-menerus, berdampak besar kepada jiwa. Jiwa akan lebih tenang. Dan itu memberi tambahan ketenangan, dan setiap ketenangan menambah keimanan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati setiap mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ini pertama, bahwa amal baik memberikan pengaruh baik juga kepada hati. Kedua, dari amal yang baik tadi melahirkan dua hal lain yang berdampak juga ke dalam jiwa. Pertama, amal apapun yang baik menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Yang dimaksud dengan penghapusan dosa, para ulama menjelaskan, dihapus dua hal. Pertama, azab, siksa akibat dosa itu. Itu dihapus. Kedua, dampak buruk dari dosa itu juga dihapus. Dan dampak buruk dari dosa diantaranya dosa penghalang turunnya hidayah. Kalau dosa yang dihapus, penghalangnya dihapus, turun hidayah turun. Yang kedua, dosa melahirkan rasa malas untuk beribadah. Mau ibadah malas dan berat luar biasa. Kalau dosanya dihapus, efek dari dosa berupa malas ibadah juga dihapus, timbul lagi rajin kita. Yang ketiga, selain dampak dari dosa itu timbulnya kemalasan, juga adalah timbulnya semangat yang besar untuk melakukan kemaksiatan lainnya. Itu efek dari dosa. Dosanya dihapus, efek ini juga dihapus. Yang tadinya ketika kita dosa, ingin melakukan dosa-dosa lain, setelah tobat dari dosa itu, dosa-dosa lain juga menurun keinginannya. Ini insya Allah berdampak besar pada kualitas keimanan kita. Kalau hal-hal tadi saja mampu kita pertahankan, insya Allah keimanan kita minimal terpertahankan, maksimalnya akan bertambah dan bertambah terus. Oleh karena itulah, maka poin-poin yang tadi tolong diperhatikan. Pertama, tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk dan diganti dengan pergaulan yang baik. Kedua, sesering mungkin ngaji. Yang ketiga, pertahankan amalan-amalan baik kita secara rutin dan kontinu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita, memberi hidayah kita, dan menghindarkan kita dari kemaksiatan. Saya akan bacakan dulu fawas pertanyaan yang ada di meja saya. Silakan. Banyak. Nah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara-cara yang benar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Cara yang benar untuk mensyukuri nikmat Allah, pertama, itu harus melibatkan 3 unsur dalam jiwa kita: hati, lisan, dan anggota badan. Sebab syukur itu melibatkan ketiga-tiganya. Hati meyakini bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan murni hasil usaha kita. Mengakui ini dan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat ini. Itu ucapan lisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat. Yang ketiganya adalah mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan syariat dan ketetapan Allah tentang nikmat tersebut. Kalau nikmat itu berupa uang, rezeki, coba gunakan rezeki ini sesuai dengan syariat Allah. Kalau sudah sampai nisab harus keluar zakat, keluarkan zakat. Infak atau sedekah minimal, memakai, dipakai untuk menolong yang butuh, anak yatim, orang-orang miskin, untuk membiayai dakwah, pembangunan masjid, ma'had, atau pesantren, madrasah, atau yang sejenisnya, keluarkan. Walaupun tidak harus berpesta, tidak harus mengundang orang untuk makan-makan, tapi salurkan harta tersebut dengan cara yang benar sesuai syariat Islam, berarti itu sudah dianggap mensyukuri nikmat harta. Kalau nikmat itu berupa ilmu, gunakan ilmu itu sesuai dengan kehendak Allah. Amalkan dalam diri kita, ajarkan kepada orang lain, dan bersabar dalam semuanya itu. Kalau kenikmatan ini berupa kekuasaan, jabatan, gunakan jabatan kekuasaan ini untuk membela yang benar dan memberantas segala macam kebatilan dan kezaliman. Jadi nikmat tidak cukup hanya di lisan saja dengan mengucapkan alhamdulillah, berulang saya dapat uang 1 miliar. Tapi zakatnya enggak keluar. Ada orang fakir miskin 1000 rupiah pun enggak keluar. Ada pembangunan masjid, pesantren, atau yang sejenisnya enggak mau keluar dari uang itu. Ini bukan syukuran. Karena syukuran itu bukan amalan lisan saja, tapi amalan lisan, hati, dan juga anggota badan. Sekaligus ini penjelasan terakhir, saya memberikan ilustrasi ya. Kalau umpamanya, dan ini saya sering beri ilustrasi, yang hadir di sini semua patungan. Satu orang keluarkan uang 10 ribu. Contoh, ini penjelasan, jangan diamalkan. Terkumpul 1 juta. 1 juta ini dibelikan gamis, sarung, kopiah, lalu diberikan kepada saya. Ini juga contoh, bukan usulan. Apa maksud antum semua memberikan baju ini ke saya? Maksudnya agar saya memakai baju itu untuk dakwah, untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan agar kecipratan pahalanya, kan? Ketika antum memberikan itu, saya terima dengan mengucapkan, aduh, beribu-ribu terima kasih. Jutaan lah, jutaan kali terima kasih ya, yang sering aja. Detik itu juga saya masukkan baju gamis yang harganya 1 juta itu ke ember, lalu saya pakai ngelap mobil saya yang kotor. Bagaimana perasaan antum? Jengkel, kecewa, mangkel, marah. Kenapa marah? Sebab pemberian itu tidak saya gunakan sesuai dengan kehendak antum sebagai pemberi. Keinginannya dipakai ibadah, dipakai dakwah, dipakai sholat, dipakai melakukan kebaikan. Ini dipakai ngelap mobil, 1 juta. apa yang terjadi? Kecewa, marah, lalu kapok. Wah, oh, udah, saya nggak akan ngasih apa-apa lagi ke orang kayak gini. Nggak tahu diri itu. Sejuta dipakai ngepel. Padahal saya sudah berterima kasih jutaan kali. Sampai bibir saya kering karena ucapan terima kasih. Tapi kenapa antum marah? Karena bukan hanya ucapan yang antum inginkan. Tapi penggunaan dari pemberian itu sesuai nggak dengan kehendak pemberi? Kalau sesuai, kalau umpamanya saya dikasih langsung, saya juga, ah, saya pakai. Sekarang musolat saya pakai. Amin pasti senang. Alhamdulillah, sekarang juga dipakai. Besok kudusan lagi. Nah, bisa begitu. Sampai di suatu tempat, pengalaman ini, suatu saat, saya pakai, tapi bukan di Indonesia ini. Saya pakai sepatu, karena musim dingin, sereg, sakit. Ada jamaah, kenapa Ustaz ini sakit ini, sereg. Sudah lama saya enggak pakai sepatu. Emang nomor berapa? 41. Besok Ustaz ini, coba. Dicoba. Pas, aduh, saya bilang enak. Langsung itu saya pakai, dan yang bekasnya saya langsung masuk kantong. Alhamdulillah, aduh, sepatu saya kepake. Besoknya, gimana Ustaz sepatu enak? Enak. Ini jam tangan Ustaz. Ini jam tangan. Oh ya, perasaan sudah lagi pakai jam tangan, cuma butut. Cuma 200 ribu. Dibuka, ini. Wah, bagus banget. Langsung saya pakai. Yang itu saya masukkan. Alhamdulillah, jam tangan saya kepake. Saya ada keinginan jelek saat itu. Besok mau ngapain lagi nih. Jelek, jangan. Tapi ini menunjukkan orang yang memberikan sesuatu, lalu sesuatu itu dipakai sesuai dengan kehendak pemberi, dia senang. Kan memberi lagi. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah pemberian nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak mau bersyukur, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, ketika kita diberi harta oleh Allah, lalu kita syukuri, kita keluarkan zakat, infak, sedekah, pakai nolong, Allah akan berikan tambahan nikmat itu. Begitu juga ilmu, begitu juga kekuasaan, begitu juga yang lain, nikmat yang lain. Bila Allah melihat kita mensyukuri secara benar, Allah akan tambahkan lagi nikmat lainnya dari nikmat-nikmat yang ada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena waktu yang kita miliki tidak lagi memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini, walaupun pertanyaan kertas di meja saya masih sangat banyak, dan saya yakin mungkin SMS ke Radio Roja juga sudah sangat banyak. Tapi waktu mengharuskan kita menghentikan di sini. Sampai di sini saja, insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.